Haru biru di jantungku, teringat kau cuitaku. Denyut jantung dua insan dalam gairah asmara. Sehari serasa sekejap di dalam pelukan kita menangis kerana harus berpisah. Sangat susah obatnya, gairah nafsu dendam dan rindu berusaha bertemu. Denyut jantung dua insan dalam gairah asmara. Sehari serasa sekejap di dalam pelukan kita menangis karena harus berpisah. Luka karena cinta sangat susah obatnya, gairah nafsu dendam dan rindu berusaha bertemu. Cinta dan